sejak pacarku sepeda montoran. Arek belajar sepeda cilian, gak duwe rembuen, gak ngerti peraturan. Tapi sepedae pacarku dewe, aku dikongkon nyetir kok yo gelem wae. Atiku sombong koyok-koyok wis tau duwe bareng aku gocengan. Waduh, tuh, tuh. Rada koyo wong tuwa. Mula pacarku tak keliling liwat embong aspalan no jalan tamrin. Koyo-koyo aku wis gak arep iwa asin, biasa sepeda pancal saiki iso numpak mesin. Mati lampu abang tak terus no ae, aku gak ngerti iku opo karepe. Yu berbapak polisi aku gak duwe getih, sepeda tak enggo tondaja nyrempet dagul tahu. Mula untunge dolur aku gak kejekel, sepeda tak lereno kok tambah banter. Mesin nyendat-nyendat koyo wong keceper, sepeda motor isane leren tak tobrokno pager. Sepeda motor nek terus mate tak tetater ladak gak tenne. Tak konang reparasi tiba inggrete tukang ngomong dadak jare bensin enten. Oh aduh, mulai ada wong lanci yang yo ngene. Ayo oper loro ae. Melo trek-trek. Aduh. Pisan kaki ono trek-trek, munggah maneh. Ayo pula. Ayo. Lah. Rokok nang santano wong wis tuwa kok gak nyebut nek tolek rondo tambang gebul. Kuku kencet cuma imo adan ketan digawe tetel, sing nom maneh gak ngeluyurung, wong sing tuwe gak tambah memel. Ono rondo pekatane kang saikul, bengi-bengi alasane ngilip dudul, liwat buri kaca kecemplung sumur. Aku dewe zamane sir-siran, gak iso turu, gak enak mangan, podo seneng ngewe sumpah-sumpahan. Lak kesitu sedino kok yo tak ulan. Hatiku nek sosokan nek gak pepeto gak iso marem, tak parani tak rewangi dekem-dekem, liwat pawon dadak ngejak IPT anggeng. Kiro-kiro jam setengah telu ngenteni sak sore arek gak metu. Mulo bapak tak anggap wis turu, aku buka jendela dadak di trampang alu. Wapan bapak mulu. Namung semanten hitungan kula sae lan boten borong ta. Thank you. rasa. Wong apa ngomong dibarengi cek kacung ngono ta? Waduh. Dudun oleh panjak kendang bangkit ngono. Tak tahu ngundang wong bal-balan kok. Nalek sing dhuwur kalah-kalah niser ayo susah ta. Ngapane? Ya tak pertahanno, Dik. Tak kasih kendang karo sing dhuwur ate kalah sing dhuwur lho ya kebaciut. Waduh, iso ngoceh koyo galak koci. Coba tak badhele gak iso. Mbok izin kan ya. Iki coba ya. Pak Kerto tuku kertu. Nah, iya. Iya. Lah iso tibake. Eh, iso iki. Dorong si An coba ya. Iya nyene suwe iki. Eh coba ya, Pak Kerto tuku kertu mudun retek Kertosono. Nah, ya. Yo iso tibake arek iki iso tibake. Tambah cilik nek suaraku rek. Eh, ya iki maneh le ayo. Glundung-glundung ketatap cagak. Ayo. Waduh, wanya ni yang jenis juara arek kaya ni. Tapak yuk tapak liman yang ni. Dari situ le, ayo. Kecemplung, blumbang, kelagep kelagep, remek kon saya ni. Wes, wes main celak di terus naik. Apa gelangget-gelangget ini? Yang kelagap-kelagap kok gelangget-gelangget. Wah ini guys, iling pacar gue. Eh, minta nih ya. Arek itu ya dipecel nih apa ya. Tadi bojoku gak usah gak kaul. Cek gak metu-metu tak paku jidok tak cendel nih. Pas aja titanus. Loh, halo? Aduh, halo. Mas. Ngerungok no suara ini dok. Merinding disco aku. Tak ada nih. Kadanya aku nilai emas sampean itu. Gak pantas ya. Apa? Loh. Apa? Enggak kan gak intelek jelas ngono kok. Loh, pake ane gak intelek apa-apa. Sing penting lah. Hatinya. Hatinya murni. Oh, murni? Iya. Murni itu apa sih? Ya murni ya kadek campuran. Kadek karat. Kadek karat tadi murni. Pada ini kopi ya. Wah, aku rindu padamu. Terang aja. Cintaku sepanas matahari. Sesejuk embun di pagi hari. Cek kaya temen lo modelnya. Ngono ta. Alun sebuah simponi. Patah hati. Saya ini mau gak kenal. Sama ini kesurupan lah. Loh enggak, aku lah ngetok no kata-kata mutiara dah. Karpu no lo. Ngono. Indah-indah. Tok no. Cek aku tambah. Cinta. Kena omong aku cok cek merangsang kok ini ngono lo. Merangsang disco ta. Apa teh nganak no pernyataan kepadamu? Ya wes ngomong no, tak rungok no. Rasa simpati saya murni tak dipengaruhi karena kau anaknya Bakul Bakwan. No. Anu, kok oh, Bakul Bakwan sih? Bapakmu Bakul apa? Aku. Bapakmu Bakul apa? Arum sembarang tegol. Oh, iya Bakul sembarang. Bakul sembarang. Cinta bukan karena lahiriah atau materi. Iya. Artinya bukan karena kecantikan dan segi kekayaan. Anangin. Luku anang. Apa-apa? Tetapi keserasian jiwa dan kebaikan yang bisa dinilai menjadi ibu rumah tangga yang akhirnya bisa membahagiakan kita berdua. Tangan wadah wadah nih. Butai. Ya ya apa? Wis indah durung. Maksudnya durung indah. Ya terus nota, sawangan di ayam menurut. Yuk, lakon gak ada pernyataan pas gak ya, aku tok kentaan bondo aku lagi. Lah situ-situ ngomong, ada juga ayam matiku. Ayo terus nota. Kaitannya biar nak ini ya. Karena kita sering bertemu muka. Iya. Dari situlah sering terjadi tukar pikiran dan diskusi. Iya, wow, panjangnya benar. Oh, ya, ya. Karena cinta bukanlah bibir yang memulainya. Ya. Tapi matalah yang mencium cinta. Katanya lah dhewe ben lak berpandangan-pandangan. Iya. Waitane aku lak berpandangan mata sampai mencicil. Wah, ngamur ae. Hingga timbul kecocokan. Tak terus nih ya, iya. Pemain. Cek medot. Iya, ono kata-kata medot ta. Serta kerasian sampai kemudian disambung dengan pacaran. Kerahasiaan ta? Iya, aku batin pecotot tak jadi. Aja bingung tamas menghadapi aku. Gak beri awang diriku kok remet ni nere. Iya kok. Adinda, kadang-kadang cinta tidak bisa diakhiri dengan perkawinan. Ingat. Iya. Dan jodoh tidak mungkin orang yang dicintai, tetapi jodoh adalah di tangan Tuhan. Iya, kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, dan det, lekat-lekat. Ini masih gak mansedino yang limbru, sana ini. Ya luwe. Nah iya, kadang-kadang cinta kalau tidak diakhiri dengan perkawinan, akhirnya membawa salah satu pengorbanan. Membawa salah satu pengorbanan, makanya ini bener, Mas. Lah, petuk pisan kok pilung ini, Rak Wisan. Ini berbahagialah orang yang hatinya sedang ditumbuhi oleh cinta. Tetapi sebaliknya, betapa pedihnya apabila cinta yang tak terlaksana akhirnya hancur lebur. Aku gemeter aku nek diriran ini. Bekas pusing terakhir ya. Ya. Selali ya. Berikan senyuman manismu kepada semua orang, tetapi simpanlah cinta yang murni di dalam hatimu. Jadi dalam sing juru ya. Loh, enggak khawatir. Temen tak koni. Cintaku hanyalah untukmu. Wadah untukmu, temen dah. Temen, sumpah nya. Lah winane sampai ketata becak nglirik sapa kon? Iku lak ndelok, iku lho Mas modele rok lho. Wis aja khawatir pokok rok meneh tak rokno asem ya. Cik Dini, memang bila di hati manusia timbul cinta, maka dia akan mendatangkan dua perkara, yaitu bahagia atau sengsara. Wow. Kok iso? Seorang perampok. Seorang perampok akan minta harta atau nyawa, tetapi seorang wanita akan minta kedua-duanya. Lu lek perlu kurban deh, lu ya. Lah aku minta apa? Yo, jalu apa? Jalu tikar gredekannya tak tukar no ya. Ya gak ngono sih. Nah iya. Cincin pengikat. Wah, cincin pengikat. Iya sih. Cincin gak ono ini? Nah cek ono. Akik ya apa akik? Nemeni mas, mas sampe ini. Cinta murni dek, jangan dijual eceran. Itu sangat berharga, bukan semata-mata mencari uang. Tidak ada seseorang yang bisa memiliki, terkecuali orang yang disayang. Bukalah Arjunaku. Buka adalah kok buka. Aduh, mau netak aku. Kau itu belakar atau salah-salah. Itu ngkogu kok ini. Dulur sakit dulu gak terawatan deh aku. Dulur apa ibu? Oh, lek ngekei duit aku. Oh, jreng, jreng. Ibu dikei tak? Ya, kon bunga-bunga itu apa? Bek, dikei tak. Tak lengu. Dikei tak. Kok eslem? Ya, saiki mulia dik. Ya, apa sih aku gak diusir ini? Loh, wis puas rasanya adikku. Temen tak? Kondo bapak. Mari kangen nih. Wis. Ya, tok-tok wis mari aku. Mari apa? Wis mari kangen. Kondo karo bapak. Nek engko aku rono temeni. Waran ana wong gedhe rene Pak. Wong gedhe? Iya. Sopo? Sampeyan. Ya aku. Lha apa sampeyan sak ngono kok ngomong gedhe lho. Ya mlegune mlegune sampeyan. Aku ndelok irungmu dadak terus. Sreten ae. Jane nek salah sampeyan ngwasno sing gak enggak. Ya mlebune golek kok waran wong gedhe mlebune aku tak mekungkung ya. Iya. Wis kono. Ya wis aku tak matur Rama. Iya, iya. Tomo bong ya. Yo, bapak. Bye bye. Bye bye. Oh, apa sih dek bye bye? Yo, ini orang tak sekolah. Nak bye bye, orang mula bye bye. Mau cocok bung enggak? Ut, dilungkas adik ni melo ay. Kau belen nak arek si dek? Si peng lo si cili kok? Wente yuni ay. Kau kok meri ni saya si peng? Kiriman tu, tak ada. Kita lah mati. Ah, iya tak no. Setak ni asal dia ni ku yo apa sih? Jenamu kok cipeng? Enggak. Dah itu yang kita tak nandak. Tawa aku tidak tak kalah. Apa ke pawamu? Tawa aku tidak pernah tak kalah. Tak ni kan kok ngelutu saya. Aku nak. Tapi pengawal kita dia tak salah. Pengawal siapa kan? Namun itu apa? Kok tak disanggup oleh pemuda lain? Tak ngonnya tak salah. Hih, engkau juga ada kira. Lah karapmu ya apa? Aku lak uwak-uwak no tengah apa? Wah, yo ngomong kamu peng. Iya, Pak. Temen apa nih? Arek itu ditandani ke dokter saya. Kok berceye. Ah, tambah kanu aji ini aku nek. Tambah diarek-arek. Alah, tengah mau ketepe nungko ikan. Iya. Sik tas mulai yung. Tahun ini, petang puluh ini. Apa terus sih? Tahun aku, petang. Wah, lagi tetap bengengi hai. Tapi, ada air, tak salah. Darak matahari. Tumang kamu, aku isopir kol lah, kadek makelar bareng. Ayo, kok nak gue gak suka ngapa tuh? Gampang, kok tak tukok no kacang? Ceketer ya apa sih kan ini lho peng nek kon tadi ipeku besok tak sunggi suwini pitung dino pitung bengi tak terus tak badan hamba wah apa badan hamba itu is peng mulia peng alam besok tak kala mari tengah pintar nih masih gak pintar ya iso ngelak titik-titik ayah ngejeng besin itu barak aku tak loh ayo leh besi panas hatiku dadak no. Ayo. Lah Suli. Awas kan ya. Rete-rete. Ala hebat jo. Dipotong bayarannya. Loh. Ah, rek gak balik-balik ae. Mulane lek kena kata-kataku kon mesti mbaleni aku kono. Ya, mbaleni sampean. Boleh adikku marah nih, tak apa tuh? Sopo? Cipeng ya, lah. Ngetot, ayo mangkel aku. Kau bercir-ciran sampai anakku. Paling alasan belakang, anu, alasan belakang bagimu. Paling kan baleni aku. Enggak, temen kok. Nah, Cipeng tak sanggup kini, kidung-kidungan pada aku. Iya, roh ya, itu pokoknya aku metu lu ngon. Buntut, ayo. Jadi ngomong pengawal pribadi kok. Iya, ngon itu. Tapi sing dirairan no. Iya aja nih, sing dirairan no aku. Karuan gak kondo bapak ngono. Kondo anak itu. Wis nak ngono ndang wis ya. Lho kok ndang wis. Lha apa gak ngono? Wah, dhewe pinter ngedeng pin. Masa sih? Dadak ngajak dol tinuku. Lah iya. Tak gakno parian ya iso ae. Sopo sing muruki? Dek lah. Iya. Jenengane omah iku meneng-meneng iku kamar dikunci. Oh, lek ngono arekku titisane Pak Durasim mbek. Yang gua kadang-kadang ya mangkel, kadang-kadang ya seneng lho arek iku. Ojo sakno, iku kena hiburan. Arek ku ingono-ono ae, ngono-ono ae. Mene-mene kena ge golek duwe arek ku. Ya yeah. Ngono sih. Sampeyan sing sabar mene-mene tak dipeni. Duh, lah aku gak luas sabar. Sebab makelar lek gak disabari, nek sampe ono apa-apa, wah susah. Iso. Makelar ge. Duh, dhek mah ngomong, aku makelar cak jare ngono. Pengajar arek iki. Sangane bemu ta ya apa? Pokoke jange lek panjenengan wis dadi adikmu tak panggung. Tak panggung. Ono layangan ta? Duh, gak ngono tak. Tak enak-enak mangane tak jadi sakno arek koyo ngono ya. Wis mule. Tiba enak diarek emang. Mule. Kira endi? Ya sudah tene. Ngene iki nek kudu yang mutenani bapak. Wis mule. Das, meneh lek gak mben rono lek gak ingkuk tapi aku. Tumpleken blek gak kaya sopir. Ngene iki pada umume jarene arek-arek ku nek ngarani sopir iku nek mari ngasu mesti mampir. Tapi ya nyata temen ya no mampir ku gak gelem marung reme-reme. Paling rumah makan. Cepot. Kadang-kadang iku ya warung rengkek. Iku saking keplepete. Wong tapi awak dhewe iku wong sopir. Lunga sak lungae. Pakaiane necis. Apa maneh nek ana undangan pesta. Dah. Umpane wis sedan. Pikap. Aku nyumbungi menawar kok temen, aku wis gak lega gak lila. Biyen semboyan ambek aku. Airi. Aduh nasib, mongko nasib ku cik kuntet. Iya lah nasib anak iwak termoy. Masih tengok enak-enak anuripe. Tapi nyata nih, dek ku tak delok. Pirang-pirang dine. Katok, cik, katok Mekau. Ceklane pecut. Iku lho, kita diopo makelar ya. Foto belantik hari. Hei, Rih! Or! Waduh, kita temuk. Tok, ini ngerti apa rek? Sowir, sowir. Sopir. Sopir. Oh, sopir ya syukur kon nyambut gawe nyopir. Tapi nyekel Mas, apa kan. Apa? Ndelek hubungan sing erat ngono rek. Waduh, hubungan erat kok tapi iket pun ya apa kon iku? Oplek BOT tahun selikur. Nek di starter gak muni neng muni ebrek ebrek ebrek. Iku lah kanggo ceperan nok kampung ya. Ceperan apa wingi? Aku tugas luar delon. Ya apa? Rauto Engko. Waduh, paling gandeng 4 6 gandeng 8 likur. Umumnya supir Rauto itu mesinnya umumnya lho. Nang luar kota ya. Iya, sebone nang warung-warung mesti nang arek wedok-wedok ya. Dah, tapi ya opo lho. Celanane dengkulmu tisiin rek, Mas. Salah kan niku. Lha katokmu iki sakno suwek ta iki? Kon tak kandhani. Iki sakno suwek ta iki? Ya kenapa? Memet. Mas aku kan rasane ya kerungu. Waduh, kan juga jare dilokno aku. Delok cikarmu, cikarmu. Lho, lak wek-wekku dhewe. Aduh. Gerakan print meneh iki dijaluki tulung. Kirim nek gak salah 1.600.000 ya pring tok ya. Pring 1.600.000 sing dandani kapal sing lapuk-lapuk. Ana kapal kok bahane teko pring ya. Lho dimasak. Ya kan. Kan iki gak kandhane masalah. Kon niku sopir cikar ya Mas golek kenalan ngono angel. Delok sapi ku sing sese kula niki nyang pire. Mamen cilek. Ya omong lho layu aku ya gak ndudono donyaku temenan. Iki sing cilik lho sakmu. Dinyang 1.000.000 kurang 1 sih. Waduh, wong sapi ngeri-ngeriin pas sampai sing duwe ini. Loh, lho tak rindih kayak ketok kabeh ngono dari 1.000.000 ketok mukuru. Ya turu sapi. Eh sing kuru iku wayange sangane iku. Waduh, sapari temasno tak tamatno ri kok niki. Kok niku mono salah ada mbek aku tingkate sopir praute ya. Iya. Ambek sopir cikar. Coba lah delok. Nek aku kate nyopir ya. Iya. Mangkruk-mangkruk. Nyekel setir, iya. Matu arak wedo ayu-ayu. Kau dituman, kau nak nyetir ni sore. Gropak keselir. Coba, upamane iku terus rudanya cikarmu asli iya. Pedot. Iya. Apa ni, kau gak ketidian gropak itu cikar sepeng kan? Apa, gropak agak yamjuk menisor. Utau wakuk jangin keblean. Kau kangkangane sapi. Duh. Dini ngelak, yang nyusu dek sapi itu. Kok isa itu lho? Omong amin. Ini sore aku itu nuk kangkangan sapi paling kan diketiban toran itu kewedi. Ya, kan tak kandani. Ya, lo enggak, lo enggak lampu ini montor itu dulu. Ini tak din juga dulu. Duh, jarak jauh, jarak dekat. Barang kan apa, kan centeli ting. Wah, kan nyolo jantrik tau ya apa kan? Ya, gak apa-apa. Ya, tak koni. Tapi lah menjaga itu keselamatan. Artinya itu peraturan lalu lintas. Wah, gak jelas. Anak cikarku gak tak kayak lampu abang, kayak lampu strongking. Iya. Gak diperubung ngarik cili-cili. Ganggu lalu lintas. Ono bener. Coba bawa dari rumah untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Iya. Kayak lampu ting abang. Gak menjaga lalu lintas itu. Apa? Kancane cikarmu gak alam lebu kuto. Lebu kuto macet kendaraan cak Surabaya. Lo, kau ngerti sih? Anak cikarku gak alam lebu dek jalan itu dek buto. Soalnya lak ngeman ambek cikarku. Ngeman apa yang merusak aspal niku? Dia emang karo pemerintah. Soalnya nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane dia emang gesik ta. Ibu opo pelenge kok teko kayu. Ate nembang kon sopir kecekel ana swidak jaran kon. Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku. Soale kon la kon gak isini-isini coba. Mari ngedukno bocah tapi ngene geker betul cau. Cek nemen luar kau nak. Kenapa? Kau dihutang 10 tahun kau tahu. Lho gak dihutang. Apa? Lho soalnya keserempet pringsing bauri. Kau nak omong. Eh tak ingin naik. Senaja nak dewe uang nasib anak semuanya ya. Lho iya. Jepang ngerti kau saka ini gak ada nyikar itu cik soro. Kayak mene-mene kau tak tuwek titik terus nemen ya kak Ruh ya. Nah itu lho pendungamu kan nampak koncay. Pendungamu ini. Ayo ngasak apa ya? Masih aku nyambut gaya nyikar dodo pring ini nyingonin di omah uang sak kecamatan gak keras ya. Ya bakal bu. Ya gak keras uang jaluk-jaluk nong. Lelele. Coba kan usaha dewe ini gak dengkek kegermuan. Kali sopir kurang duit pelas nang Malang. Kan terus ya? Ngerek. Kali Wonokromo sama Gunung Sari. Iku terucu yang butuh no aku itu. Lelele ya apa? Pring sak kabupaten. Iya. Ini anda nih. Nah itu sisi. Terucuk, cok. Iya, bagi ini sisi selawih. Ping pirang atus. Lho. Paling satu muatan itu masih dino kalau melaku. Nah aku tak berapa rit. Coba. Weng, weng, weng. Ping 10 balik-balik kan jadi kelemar. Lho. Carane. Soyo anaknya tonggo-tonggo. Tak kan bawa sito-sito. Oh, itu gaya. Lalu apa kan. Barang kan melaku kelemar-kelemar. Sapi muka pecet. Cetar-cetar. Lalu apa sapi muka ada ngetok no parem. Ayo, pokok parem. Wah, kon iki sampel temenan arek iki. Pengertianmu ya apa sih, Dok? Tak delok bobok parem. Ya kak sebet. Bis terus brus brus. Iko ire ngebros. Soale munggah tetep. Meniku anu waris aja Dik nyikar kon tem nak eling nae Dik. Wangel balik senang pangan kon. Coba ta, padha-padha upama umat tenung sa ngono. Kewan iku padha ngono sa. Iya. Cuma ya kewan itu berpikir, ya, tapi tidak bisa bicara. Bicara, iya. Kalau manusia tak berpikir dan tidak berbicara. Lah kok selalu gebuk kewan, upama aja putumu digebuk. Coba, gak loro kan? Sak jane ya perasaan dia, Kuri. Aku jok nyikir terus duwe loro puyeng, ya apa sebabnya, Kuri. Sapi lah anak ngarep. Iya, terus. Terus? Terus, iklori. Wadah kenal pote terus punya hukuman. Menik ya, kalau ini kena nyikir gitu ya. Sapi-sapi lanang, cik kuat. Kamu kan golek sapi-sapi wedok. Oke, coba. Ini gak mau sisi aneh ngono kan. Kalau ini gak golek hiburan. Kena ngamuk sapi wedok, kuru. Apa sebabnya sih aku gak bisa sapi wedok? Lak melaku ini di tuang-tuangan, baik kesepian. Wih, kayak gini lah. Iya. Bumbung awak kayak gini kalau duit. Loh iya, Ri. Iki memang aku oleh. Aku di charter kemantan ini, Bang. Iya. Nang Bandung. Aku lak nyetor bis ya. Nyetor bis. Nyetor apa? Bis. Paling kan yang ini, bis. Semarang, Bandung. Charter kemantan kok. Eh, di charter, tak? Iya. Pake ndolek muatan. 50 ribu. Kita ke tangan, Pak. Ya, aku ya gak ngedenai gitu ya. Oh, pokoknya itu mbakku keresekan. Mbakku kan, pokok-pokok plastik. Kamu isi di sini, warna kena rokok. Yang penting itu begini, Ri. Ayo. Oh, ini aku gak mau mbakku, sopirnya kayak aku ini. Apa? Mbakku sih, mbakku enak tak kaya. Loh, enak gak lu dihidup ya. Ngomong. Kau tak ngandani, ayo nang kenal aku nih, pertelan. Nanti? Lho, Tini. Mati. Eh Tini dia? Iya. Parung kok gak pertelen. Oh Tini itu dah. Iya. Ada Ayu itu. Lelelele. Anu Tini ini yumut itu. Ojo. Apa ini? Oh, ada kewadasan itu Tini. Ayo, ayo. Ayo, ngombe-ngombe ya. Ayo, tak berkeling kok. Ayo. Karena si merentah batik titik ya lu mintu masih ya ada rugi untungnya tak jenggok-jenggok dewe yang penting kan penghasilan artinya di anak wedok situ kewayunya wong sak dunia internasional. Nah ya apa nah aku sih nunggu sepi pamping kan apa-apa lho apa anak-anakku sih nunggu wadah wes. Wong sak Indonesia iku nglumpuk dadi sitok. Nang biar iki nang. Wis amene. Kanok. Wat. Benar. Ndi wae. Iya. Lho, awak sombong iki. Mangga. Wadah. Masalah makane kon kerasan ora seneng murah-murahan terus. Sabari. Wis kadung mlebu separo iki jange bali ae. Bapak ini sing nunggok. Ibu dah? Iya. Jangan balik, sukan. Yo saya kopi-kopi itu aja. Apa dia? Kalau caca yang melepuh. Betul lah kenapa? Oh, enggak. Enggak. Kok? Warah-warah. Enten? Ber. Enten? Ber. Enggak. Sakrat mau. Oh, enggak sakrat buat nenten. Kalau tutup itu nih, wau. Sampai nih. Enten, kontol, kontol. Kontol lah, enten. Kontol, buat nenten. Bekok, bekok. Biar. Kau ini ngomong-ngomong bekok-bekok. Kenapa sih? Bekok. Oh, bekok. Nggih. Oh, enten sik enten. Biasa mawon. Biasa ta. Nggih. Biasa kan sate 20 sunduk. Oh, sate 20. Sate wedhus, sate wedhus. Sate wedhus. Wedhus cilik napa wedhus? Kuru. Nek enten wedhus blendine. Sampeyan iki napa? Sampeyan blendine wedhus gedhe ta wedhus anakan? Lho, kene-kene iki Nambat enak mboten cari. Nek balune nom nek saged sampean golekaken wedhus sing tas lair. Tas lair nggih. Menurut niku ah sego rawon mawon segone dhewe dudu dhewe rawon rawon. Rawon. Rawon apa, Dik? Nen? Rawon apa? Lestari dhisik. Rawon sapi. Nggih nggih. Sapi Jawa napa sapi Tuan? Lah niki sing enak nggih, sapi Inggris mawon. Bukan sapi anu, aja sapi anu, aja sapi Inggris ah. Apa? Sapi songkel. Sampe yen napa sik nari sapi puan sapi Jawa. Yo nek mboten nari mboten neca, mungkin sampean dhewe pingin sapi sing wedhi, biasane sapi Jawi. Mboten pun sampean juga akan bir, sampean ki nek doyan bir sampean kula biri. Lho. Nggih. Dipiri lho apa sih, Dik? Kula niki bayanane bir, sebab kula niki sopir. Nek kirang rasane tadi kula niki terganggu kesehatan kula. Bir mawon 10 botol. Nah sampean kene dalan birin kula biri kali menawar. Pun nek bir mendemi, sampean susu mawon beto mriki nek sampean doyan susu nggih kula susoni nggih. Nek sampean niki yen apa sih? Nyusoni sampean niku lho napa carane? Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho. Oh, ngoten ta. Nggih. Susu nggih. Nggih. Susu nggih. Susu kebon apa susu bandeng? Sing enak. Susu ni wewe gombel ni. Ya gak ada susu ni wewe gombel. Sampe saya ketusah susu ni Pak Min. Kan kok susu ni wewe gombel. Wong telu tak rasa-rasa nom lakrak. Iya, ini gelo susu rabuan ni. Susu rabuan. Susu rabuan jadi kalengan. Oh, sing kalengan. Kalau sampe pada saken rokok. Rokok. Nggih. Nggih. Sampe dalan kula. Sampe mriki mboten niku kan nanti. Mboten. Kok kok ngiris e, Dik? Omong kula manyan gebros. Kemudian ya. Niki napa bocor iki? Kanca kula niki barang danok cendelone. Kok mulane, Dik? Kepiyure kok nemen. Sampe tembe saken rokok netek kula. Sampe tu. Lah niki kanca kula danan. Barang sampean niki men stop nggih. Mboten tau tutup. Mboten luwih biasa, Dik. Mulane rek warung sawang tok sama sangit ngene. Mun teh mawon, teh mawon teh nggih. Mun warung nang bersih tenan, Mbak. Lho, iki lho. Iya. Iki iki. Lho, Nyalah tunggu nak, siapa? Nyalah ambil bunang buri ya. Nyalah, para korang mana lho? Nyalah suri nih, nyalah suri nih. Gaya, tak berai. Mom, ikluri masih mangan-mangan godong tak kau apa? Eh, cikarmu lho, pikirin cikarmu. Ya apa? Sapimu suntik no. Terus ngerin-ngerin meneh, kau kan kerjaan mati sapimu. Kau kok aduh, waduh, pamer. Wah, ini dipamer, no suri, baru itu. Ini lho, Dek, dari nang Semarang. Ini kira kok apa diketok sih? Omongan. Penjalin. Kok ini rokok penjalin? Wah, kan ini masih yang golek perang, sang itu nemen. Ini nampak, ya? Biasa, Dek. Kenapa? Kami lho berpakat nik-nik ini. Ngobrol, kenik-kenik. Apa itu? Apa itu? Berpakat nik-nik ini. Omong-omong. Kami lho, kenik, ya? Kan mandi. Kalau gitu. Wah, sampeyan iki kadoan. Mene tak gawakno Toyota. Ini ya. Toyota. Niki sopir Toyota ta? Lho, sopir aku. Masih aku sopir. Iya tapi cikar. Mene kon mbuka wadi. Mene digawakno kebo menawar. Walah. Tak delok warung Mupiani lho, Dik. Mene tak gandine nyarus. Ganti napa? Lho, pring aku lak gerakan pring. Eh, diganti pring iki tak dodol cikar ya mene. Bangkrut kan gak iso nyambet. Bapakmu nek ngomong ya karo kon tarien Pak, butuh trisik gak tak gawakno trisik ngene. Kenapa sih? Lho enak bapakmu mati gak gawe wis. Sampeyan iki durung dadi mantu wis ngancam. Eh, bapakmu jek sendel ta? Kula. Nggih. Ala karambol. Omong-omong kan iku. Kak iku aku ya sik gak duwe bojo. Oh, sampean dadi ijen. Tegan. Joko? Lho. Takono ngono iki anakku papat ya. Eh. Lho kok anake papat. Nek aku lu sawangane. Sawangane kaya uwong tapi elek. Durung tau duwe gandengan nek aku. Alah, bener nopo. Ya ben. Sering ada gandengan. Pasang opo? Sering di gandengan. Lho gak ngono artine golek pasangan aku. Lho sik. Pasangan apa? Kayak belanja. Lho duwe. Dewe ndi? 1000 ya, bawa. Kayak teman-teman tiket ya. Setoran rolas dino itu. Lha apa, masih ngono gak? Banter aku golek duit. Timangane kon klemer-klemer iki coba. 1000 kawan ya. Niki silakan kula, Pak. Ya aku sawanci-wanci rene ya, terima dengan normal. Ngoten ta, sawanci-wanci. Nggih, matur nuwun nggih. Bagak gak seneng ngali apa-apa, Dik. Lah napa niku? warung gak ngono warungmu saiki tutupen, ayo nang tuku siola. Lan apa? Sak ketokmu jupuk ndek kono. Terserah kon. Iya, digapuk sing dodol. Lha ngene ku muruk nyolo. Gepuk ya terserah kon, Dik. Kon kenceng yo apik, kredit yo terserah iku. Ah, sampean iku ngeternak ta sampean? Lah iki jas iki kok kan bapakmu, ya kon delok bapakmu melongkong. Nah, jase nyukani kula. Ya jas. Iki sepatu, sepatu sisan. Sepatu apa wong sandal japit? Kon peniten ini. Lho, nek wis kari kaos kutang ambek. Lho, arep iki. Kaos kutang. Lah, 31 dik iki. Kok atas e batune? Iki sonder, iki wis sonder kate muter dik matek-matek dhewek ya niku. Iki miki dik iki, miki. Waduh. Heeh. Ngater lan nggih. Lah sampean meneh bentar. Lho, ndek omah wis. Iki kari kaos kutang ta ambek iki lho ya. Celana tekak. Nek medhayak napa di warung mriki? Banyu ngagum ta adik. Heri. Cepari. Iki yo apa iki kon? Lah kon yo apa kon yo. Mane koyo. Lambimu. Sampe ki apa kan bisa ana mencaplok niku. Iya, Dik. Ajeng ana apa ana mencaplok? Olahraga. Wah. Heri, kon cari kaos tok, aku kaos tok katokan jegak iki yo apa jadi iki? Nek apa apa sing demi kebutuhan. Halo, halo. Aduh, adus. Aku lak semoyo men iki ajane. Lho iki ta saiki ta? Yo. Wis sampe tukar ana pisan iki, Mas. Wis ya. Ayo tukar cincin ta awak dhewe saiki. Kok cincin te? Cincin. Oh, tukar cincin. Lah iya. Bro. Bro. Lho, awas. Mari ngono ana genteng ta? Wis, wis, Mas, dicekel luar. Apa ono kene? Cekelmu jorib ta? Ya, pokoknya iki lalane kertu. Lho jare brek kok nyopir. Lah saiki kok nyopir. Lho sok umur tanduk iki. Lho enggak wong rong dino mbek sapari dadi rambutan aja aku iki. Kan tak kandani masalah. Wong loro iki mangan kanca-kancaran pakaiane dhek aku. Lah iki apa? Iki malah wetu ku mulus ta terus gitu. Kan lho, jangine iki iso ngisi. Oh, kan ini angin-angin. Karmu kudu seneng karo tini kita. Oh, cerap. Iya. Wah, oh, sok ngomong iya kisungan lo. Iya, kan. Wah, yang delok-delok ta, ya duduk pantangin. Bojomu lho, kate nglairno kon iku pisan. Aduh mati. Mulan. Yo dipacak kelam. Yo apa bojomu kate nglairno gak kon reken. Waduh pikiranmu yo apa ri. Lah mun awari sing wetek jeneng ning wong perkara utang gak nyari-nyari ku lho rame ndok mamu iki mang. Lah utang nek 7 bulan ae lho. Oh, dadak panas-panas ndok kene. Iki balekno iki kambing. Kabeh aku dirampas kabeh bojomu. Lah ngrampas ngono lho kok kaya dhewe. Kamu tak kaya sih? Dikae ngono. Nah, aku sing lali lah. Wah, ngerti ya iki jari tak bina rek iki. Lho. Apa ana apa ana kok. Bina. Kayak anggotae. Lho. Nanti Romo. Apa to apa le, Mas? Bapak tak anak mriki. Lho. Lah niki tontonane pun teko mboten katokan mboten klamben iki. Lha iki lho apa iki? Eh, prasamu monyet ta. Ngene nek ngomong gak celonan gak klamben. Sopo iki? Lho, nah ini koncoku lho. Kemangane lho, Pak. Karte iya. Jor-joran wong loro iku. Pakane jek aku arep di klambi celana. Tapi duduk karepmu mutah karepe wong lanang iki. Karepane Pak Camat niki, Pak. Apa? Wis sakniki Pak. Iya, iya. Jadi ya iki gawen pakamu. Eh, balekne lho, gawen gelangmu. Ngapa ngono ta? Ana wong wedok kok, Cok. Jor-joran ini gak apik, nah. Iya. Aku iki jane kawen. Lah bojoku iki apa? Lah saiki aku seksenono. Seksenono. Dene iki aku tukarake. Liru apa? Liru nah tukar apa? Cincin itu wali-wali cincin gak gramnya gak gabar loh enak ada ini jadinya kan rabi iya durung kan rabi tak incipannya disik loh maksudnya itu ini lu jadinya kan rabi lah nyai jajan iya tak incipannya jajan ini lu karbu ini oh kan gua tukar ake iya iya apa ini sama jajan ini ya weh kapan nanti kan? Ya saiki ya ini montor mu ya pun pengiringnya terus iya iya mau kau tuh tank tak sumbang sementara ini ya sekarang ada duit bensin kira-kira saya tahu kak nyumbang itu lambar-lambar nyumbang kok ngomong cara montor mu bisa gerak-gerak terus gak usah terus caranya ya pun ya saat ini mau monggo ya direksinya akan ya persoalan tonangan ini mau sampai tini ini diganggu orang dia atau diganggu orang dia disuka akan ya ya ya ya ya apa-apa nah mau lo kabek lo harus pada hati-hati ya saya ini anu mari adekmu mari kamu nyanyi kamu hiburan ya war emang nanti ya aku nak buri be gila sih gila apaan nyanyi apa yang lo peng ayo peng kamu pinter nyanyi peng oh iya kita nah Bye. tumbalan meneh-meneh gelem. Tapi nek suarane merane. Kita nyanyi.